Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sandawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Adabul Khitbati wa Zifaf fi Sunnah Al-Mutahharah. Kita sampai pada halaman yang ke-93. Masih menyinggung atau membahas tentang masalah berhias yang haram. Adalah haramnya menyemir rambut dengan warna hitam. Wa hadza ghaliban ma, dan ini seringkali dilakukan oleh orang-orang yang sudah berumur lanjut. Talaban, karena mencari litasabi, nampak kelihatan masih belia. Dan boleh jadi ini dilakukan oleh orang yang tertimpa bida'i syaibi al-mubakir, penyakit uban yang mubakir yang segera, belum waktunya, beruban sebelum waktunya. Dan tidak adanya semiran untuk rambut kepala dalalah menunjukkan ala syabab, kalau anak muda dan berusia belia. Fa ilaha ula'i, maka kami katakan pada mereka-mereka, bahasanya mengubah waktu uban itu satu hal yang dianjurkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak menyemir ubannya, selisihlah mereka. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, didatangkanlah Abu Quhafah, Abu Quhafah itu ayahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdullah bin Uthman. Maka Abu Quhafah itu namanya Uthman. Pada hari penaklukan kota Mekah, kepalanya Abu Quhafah dan jenggotnya seperti saromah, seperti tumbuhan saromah, bayadhan putihnya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubalah uban ini dengan sesuatu, namun jauhilah warna hitam. Dikeluarkan oleh Muslim. Akan tetapi hal ini, yaitu mengubah warna uban, disyaratkan dengan dua syarat. Yang pertama, bukan dengan warna hitam berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu yang telah lewat. Yang kedua, dan berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan akan ada sekelompok orang yang menyemir rambutnya di akhir zaman dengan warna hitam, sehingga rambut kepalanya itu seperti tembolok burung merpati, mereka tidak mencium bau surga. Di samping itu, alasan yang lain dikarenakan menyemir dengan warna hitam itu mengandung tadlis penipuan, taswir penipuan, wa tasyabbu' mar'i bima lam yu'ta, menampakkan seorang itu tasyabuk, menampakkan sesuatu yang lam yu'ta, tidak diberikan pada dirinya dan tidak dia miliki. Adapun hadis yang diriatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, warna yang terbaik yang kalian gunakan untuk menyemir rambut la hadas sawad, sungguh warna hitam. Ini menyebabkan kalian lebih disukai oleh istri kalian dan lebih berwibawa dan menakutkan di dada musuh-musuh kalian, yaitu orang kafir. Di catatan kaki cuma disampaikan hadis mungkar. Fala yasi al-istidlal, maka tidak boleh berdalil dengan riwayat ini untuk bolehnya hal itu menyemir uban dengan warna hitam, karena hadisnya adalah hadis yang daif dan hadis yang mungkar, yaitu daifnya daif yang parah. Wa inama, dan hanyalah dianjurkan mengubah uban dengan hina atau dengan katam, berdasarkan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahsana ma ghayartum bi asyaiba, sesungguhnya bahan yang terbaik yang kalian gunakan untuk mengubah uban adalah al-hina wal katam, pacar dan katam. Nah, apa makna wawu di sini? Kita lihat catatan kaki tiga dikeluarkan oleh Arba'ah, empat kitab sunan dengan sanad yang sahih. Wal katam huwa nabatun. Katam adalah tumbuhan. Yustakhdam, yang digunakan li sabghi, untuk mencelup, untuk pewarnaan. Wal khitab, dan untuk semir rambut. Namun tumbuhan katam ini jika ditambahkan padanya hina, dia akan berubah menjadi warna hitam. Ya, karena pertimbangan hal ini, maka wawu di sini artinya au, bukan wawu, bukan bimakna ma'a, namun bimakna au. Fayakunu takdirul hadis, sehingga makna hadis, sehingga materi yang terbaik yang kalian gunakan untuk mengubah uban adalah hina, yang nanti warnanya cenderung merah, awil qadam atau qadam. Di wawunya maknanya au, bukan ma. Itu syarat yang pertama, bukan hitam. Kemudian yang kedua, alla yakuna fi tadlis, tidak ada padanya penipuan. Semacam orang tua renta itu menyemir rambutnya dengannya untuk memberikan kesan pada perempuan dan walinya atau keluarganya kalau dia masih belia, sehingga dia menipu mereka dan menipu mereka. Kanat hadihi, maka inilah sebagian adab yang wajib untuk diperhatikan. Fi tajliyatil arus, untuk mendandani pengantin. Wa tazyin, dan mendandaninya. Demikian juga dalam menyiapkan pengantin laki-laki. Kami sebutkan dalam secara ringkas, didukung dengan berbagai macam dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah. Wa nabda'u, dan al-an, dan saat ini akan kita mulai. Fi bayan, menjelaskan. Ahami adabil bina'i bizawjah. Ini tentang adab yang paling penting ketika bina dengan istri, ketika malam pertama dengan istri. Wal mu'asyarah, dan pergaulan yang baik antara suami istri. Ini adalah hal-hal yang wajib diketahui oleh pasangan suami istri sebelum malam pertama, yang merupakan malam yang sangat penting. Yang malam ini memiliki atharun kabirun, pengaruh yang besar. Fima ba'du, di masa setelahnya. Fitakwin, dalam membentuk hubungan suami istri. Fitakwin il-alaqah zawjiyah, dalam membentuk hubungan suami istri di antara keduanya. Fanaqul, maka kami katakan. Adabul bina wal mu'asara az-zawjiyah, adab malam pertama dan pergaulan suami istri. Fa'idha mazufatil mar'atu ila zawjiha. Maka jika kemudian seorang perempuan telah dipertemukan dengan suaminya, wa ammat, dan dia menuju baitahu, rumah suaminya. Kalau di tempat kita malah rumah istri ya. Wata'at fi rasyahu, sehingga istri ini, dalam hal ini pengantin perempuan, menginjakkan kakinya di firas, bisa diartikan rumah. Ini rumah suaminya. Ya, makna asal dari zifab atau zufat al-mar'atu, dipindah min baiti ahliha, nakluha min baiti ahliha ila baiti zawjiha. Ini dipindah dari rumahnya ke rumah suaminya, fi mauqabil ursi, dalam rombongan pengantin. Ya, makna asal zifaf itu ya, pemindahan. Ya, dalam hal ini istri dari rumah istri, kalau makna asalnya dari rumah istri ke rumah ya, pengantin laki-laki pakai rombongan. Ini kalau budaya Arab ya, ya perempuannya dibawa ke laki-laki. Tempat kita laki-laki yang pakai rombongan diserahkan ke ya, pihak perempuan. Ustuhiba li zauji, maka dianjurkan bagi pengantin laki-laki untuk mengurangi rohbah rasa takut anha si istri. Rohbah tahawuliha, rasa takut perpindahannya dari rumah orang tuanya, ayahnya ke rumah suaminya. Dan berpindahnya si istri dari kehidupan melajang ke kehidupan rumah tangga. Dari kehidupan menerima dan bersandar pada orang lain menjadi kehidupan al-ata', memberi, wal musahamah, dan punya kontribusi dan saham dalam membangun rumah tangga. Dan satu hal yang wajib diingat oleh masing-masing dari suami dan istri, bahasanya Lailatul Zifaf, malam pertama adalah Lailatun min ahammil layali al-hayati zawjiyah. Jadi antara ya, malam yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Karena dia adalah utbah, pintu gerbang kehidupan bahagia. Bisa jadi dia pintu gerbang kehidupan bahagia, namun bisa jadi juga pintu gerbang kehidupan sengsara. Hadhil lailatu, malam ini adalah malam yang tatal mahuha an-nafsu biquwah, dengan biquwah dengan jelas jiwa itu melihat cahayanya. Kemudian tercetak fil fuad, di dalam hati, kullu dzikrayatiha, dzikrayat kenangan. Ini akan tercetak di hati semua kenangan malam tersebut. Wala taftau, ini temannya Mazala Mafatia, maka terus menerus perempuan itu akan terkenang dengan kenangan malam pertama. Ba'da dalika, setelah itu, hatta ba'da syuyukhatiha, meskipun dia telah menua. Namun suaminya boleh jadi sudah lupa. Yang terkenang di sini disebutkan al-mar'atu wala taftau al-mar'atu. Yang terkenang-kenang istri, suaminya boleh jadi sudah lupa. Karena kelebihan perempuan itu adalah dia pakar sejarah yang ulung. Jadi kalau masalah kenangan-kenangan itu memorinya kuat sekali. Walidzalika kana al-hatu an-nabawi, maka adalah keteladanan Nabi yang mulia di malam ini. Demikian juga keteladanan yang dicontohkan oleh salafus saleh adalah keteladanan yang paling sempurna dan sempurna, paling indah dan paling bagus. Ya, poin yang pertama. Apa yang dianjurkan minat taslim indal bina'i, pada saat serah terima indal bina' malam pertama, ketika diserahkan dalam hal ini, dalam konteks ini diserahkan pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal pertama kali beliau berjumpa dengan istri barunya, maka beliau berikan padanya tahiyatul Islam, penghormatan Islam, yaitu ucapan salam. Dalilnya terdapat dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, sang Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha, tatkala menikahi Ummu Salamah, fa arada ayadkhula 'alaiha, lantas ingin masuk ke kamarnya Ummu Salamah, maka sallama, Nabi mengucapkan salam. Dikeluarkan oleh Abu Syekh di kitabnya Akhlaqun Nabi dengan sanad yang hasan. Maka ini adalah sempurnanya keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimulailah ibtidaul mar'ati, istri itu dimulai dengan menerima ucapan salam Lailatul Bina, di malam Al-Bina, malam pertemuan pertama kalinya. Yang ucapan salam ini Al-Bina alaiha, di malam pertama dengannya, min ahami asbabi tabdidi rohbah, tabdid menghancurkan. Ini di antara faktor yang sangat penting untuk menghancurkan rasa takut, bertaklil dan meminimalisir kekhawatiran. Fa'inah, karena perempuan ini la ta'lamu, tidak mengetahui, mahiya muqaddimatun alihi. Ini apa itu muqaddimahnya, pengantarnya. Ilamma ukhbirat bihi, kecuali apa yang dikabarkan kepadanya, nanti suamimu akan begini-begini, nanti apa yang akan terjadi, nanti suamimu akan begini-begini. Namun meskipun sudah dikasih tahu, ini pepatah Arab mengatakan laisal khabaru kal muayyana, cerita itu berbeda dengan merasakan sendiri. Ini boleh jadi ternyata merasakan sendiri lebih indah daripada cerita, namun boleh jadi juga sebaliknya. Ini pengalaman pribadi ternyata lebih suram daripada ceritanya. Ceritanya indah, namun realitanya tidak demikian. Warahbatu man ukhbira, dan rasa khawatir dan takut orang yang cuma dikasih tahu itu lebih hebat daripada rasa takut orang yang lihat sendiri. Oleh karena itu albina ubithayibi, malam pertama dengan janda itu lebih mudah daripada bagi seorang laki-laki daripada malam pertama dengan gadis. Kenapa? Karena janda sudah punya tajribah, punya pengalaman. Datu khibrah, dia sudah punya pengetahuan. Qad yaftaqiduha zawjuha athani, yang bahkan pengalaman si janda ini tidak dimiliki oleh suaminya yang kedua, manakala suaminya yang kedua malah bujangan. Ingkana bikron, jika suami yang keduanya adalah bikron, bujangan. Kemudian setelah ketemu, masuk kamar, mengucapkan salam, apa langkah berikutnya? Ma yustahabbu taqdimuhu lil arus, apa yang dianjurkan untuk disodorkan atau diberikan kepada pengantin. Minasyarab kebalal binai, maka dianjurkan menyodorkan dan memberikan minuman kebalal binai sebelum dekat-dekat di malam pertama itu. Suma ba'da dhalika, kemudian setelah itu dianjurkan bagi pengantin laki-laki untuk memberikan sesuatu kepada istrinya berupa minuman yang manis, semacam susu yang manis atau jus atau yang lainnya. Alasannya min jihati, dari satu sisi, waradat bisunnah, ada hadisnya. Wa min jihati al-ukhra, di sisi yang lain, min asbabi basil hudu'i wa sakinah fi ra'il mar'ati. Ini adalah di antara sebab tersebarnya al-hudu', rasa tenang dan tenang di hati si istri. Bahkan ini adalah di antara alat untuk dekat-dekat dengan istri atau qarab, mendekatkan diri pada istri, wa tawaddu', dan mengambil rasa cinta si istri. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku mendandani Aisyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ji'tuhu, kemudian aku mendatangi Nabi. Fada'utuhu, maka aku memanggil Nabi li jalwatiha, untuk didandaninya Aisyah. Faja'a, maka Nabi datang dan duduk di samping Aisyah. Fa'utiya, maka maka didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu gelas susu. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya, kemudian Nabi menyerahkan gelas susu tersebut kepada Aisyah. Maka Aisyah menundukkan kepalanya dan malu. Maka si kakak yaitu Asma membentak Aisyah. Fatahartuha, maka ku bentak Aisyah dan ku katakan pada Aisyah, khudhu min yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil gelas itu dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Asma mengatakan, fa akhadhat fa syaribat syai'a. Maka Aisyah kemudian mengambilnya dan meminum sedikit darinya. Majunya al-ushu, fautiya bi ainya di doma, maknanya gelas besar, qadah al-kabir. Catatan kali satu, hadisun hasanun. Kemudian ada perkataan penulis di catatan kaki, dan sebagian orang yang hina, sebagian orang yang rendah, ya, malah menyuguhkan di malam ini sebagian minuman yang haram, khamar dan memabukkan. Watan bi alam misli hadza, dan mengingatkan semacam ini, yustar nabi ani ta'liqi alihi, tidak perlu dikomentari. Ita annahu min af'alil khubatha, karena ini adalah ucapan orang-orang yang jelek, yang tidak memperhatikan kehormatan dan kemuliaan lillahi bagi Allah. Ya, jadi itu untuk mencairkan suasana, ya, suasana baru, maka dianjurkan membawakan minuman dan minum barang sebagaimana yang Nabi lakukan. Jadi antara cara yang lain, kalau dalam budaya kita, di antara cara untuk mencairkan suasana, ya, di antara kiatnya bisa kemudian buka kado bareng-bareng. Ini bisa dengan buka kado bareng-bareng supaya cair suasananya terlebih dahulu. Ini maka suami nemui dengan bawa kado-kado yang boleh jadi ada ini di kamar itu, ayo buka bareng kado. Suasananya biar suasana santai dan tidak tegang. Nah, kemudian yang lainnya adalah kemudian selanjutnya salat dua rakaat dengan pengantin sebelum dekat-dekat lebih lanjut dengannya. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu dianjurkan lahu bagi suami pengantin laki-laki untuk yusalliya biha, salat mengimami istrinya rakaataini, dua rakaat, shalla biha shallallaha, itu artinya jadi imam. Dari Abu Wa'il dia mengatakan, datanglah seorang dari Bujailah menemui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lantas mengatakan, aku menikahi seorang gadis, wa inni qad khashitu, dan aku khawatir dia membenciku, aitu beriduni membenciku, jika aku melakukan tindakan-tindakan yang ternyata bikin tidak nyaman nyaman dengannya. Ya, maka ini sudah akad nikah namun belum zifaf. Karena budaya orang Arab ada jeda antara akdun nikah dengan hari pertemuan suami istri atau pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Jadi habis akad nikah dan baru minta konsultasi sama Abdullah ibn Mas'ud. Maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, inna ilfa minallahi, sesungguhnya kedekatan hati itu anugerah Allah. Wa innal farqa minasyaitan, sedangkan rasa benci antara suami istri itu godaan setan. Liyakraha ilaihi ma'ahalallahu lahu, setanlah yang memprovokasi seorang istri untuk benci suaminya dan sebaliknya. Supaya kenapa demikian? Untuk membuat benci sesuatu yang Allah halalkan baginya. Maka ini prinsip yang harus disadari oleh pasangan baru suami istri. Ini kalimat yang nasihat yang sangat penting dan sangat berharga. Ini karena nanti di hari-hari awal atau kemudian di hari-hari awal maka sedikit demi sedikit akan tersibak aib dan kekurangan pasangan. Maka jadi awal boleh jadi tidak begitu terlihat karena cinta yang masih menggebu-gebu. Namun kemudian lama-lama maka semakin terlihat kekurangannya dari sisi kelakuannya. Kalau kemarin itu ngorok itu enggak bermasalah, kemudian lama-lama jadi bermasalah. Kalau kemarin kemudian bau ketiak enggak begitu bermasalah, kemudian jadi baru bermasalah. Omongan yang kemudian agak nyelekit, kemudian bisa dikatakan masih bisa disikapi santai, nanti seiring berjalannya hari itu jadi satu hal yang bermasalah. Maka satu hal yang patut diingat, nasihat Ibnu Mas'ud, wa innal farqa minasyaitan liyakraha ilaihi ma ahalallahu lahu. Rasa benci itu datang dari setan supaya dia tidak menyukai apa yang Allah halalkan. Maka kenapa kemudian sebelum nikah bahkan misalnya pacaran itu semuanya terlihat menarik? Karena ada setannya. Setannya memprovokasi untuk menampakkan kalau itu indah, bagus, dan seterusnya. Kemudian setelah akad nikah, maka ini syariat, ini satu hal yang Allah halalkan dan setan tidak menginginkannya. Maka setan kemudian menghembus-hembuskan dan memprovokasi agar seorang istri tidak suka dengan suaminya, seorang suami jengah jengkel dan benci dengan istrinya. Maka ketika kemudian semakin terlihat kekurangan pasangan, maka wajib diingat jika timbul perasaan tidak suka, ini godaan setan untuk menguji saya. Apakah saya larut dengan godaannya ataukah tidak? Setan senang untuk bisa membubarkan rumah tangga. Bahkan itu satu hal yang menggembirakan setan. Dan orang yang kemudian setan yang berhasil demikian itu akan jadi setan yang istimewa di mata iblis. Nanti iblis akan memberikannya badannya mahkota, memeluknya dan sambil memberikan pujian kepadanya, nikma anta, engkau lah sebaik-baik setan. Kepada setan yang berhasil membuat suami benci dengan istrinya dan istri benci dengan suaminya. Oleh karena itu di antara upaya untuk mencegah antisipasi hal ini, maka beliau nasihatkan, faida takhalta alaiha, jika engkau sudah kemudian ketemu dengan istrimu, satu kamar dengan istrimu, famurha, maka mintalah dia, faltusalli khalfaka rokatain, mintalah dia supaya sholat di belakangmu dua rokaat. Catatan kaki dikeluarkan oleh Abdul Razak dengan sanad yang sahih. Ruya marfu'an, diriatkan marfu' sebagai hadis Nabi, non menurut penulis la yasihu, tidak sahih. Yang betul itu mauquf perkataan Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian yang selanjutnya dianjurkan untuk memegangi ubun-ubun pengantin dan mendoakannya dengan doa keberkahan. Dan kata Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini, maka jika si perempuan adalah seorang penuntut ilmu, Ya, artinya si pengantin adalah seorang penuntut ilmu yang tahu, ya, maka ya, bisa kemudian langsung melakukan hal yang dianjurkan ini. Ya, namun jika si istri adalah bukan penuntut ilmu, orang awam, kemudian maka tidak harus kemudian acaranya formal, acara pegang ubun-ubun. Tidak harus formal. Bisa jadi acara pegang ubun-ubun ini dimasukkan pada bagian dari mengusap-usap dan meraba-raba. Maka dia dekat-dekat dengan istrinya, kemudian ngelus-ngelus, meraba-raba. Nah, kemudian dia raba-raba sampai kepalanya. Nah, pada saat itu, ya, kemudian dia berdoa dengan lirih. Ketika dikhawatirkan salah sangka, ya, karena kepolosan atau keawaman pengantin perempuan. Ya, tidak harus acaranya acara formal. Bisa formal, jika formal acara kemudian menyentuh ubun-ubun istri. Ya, jika dia adalah talibatul ilmi. Dan bisa jadi dibuat dengan rangkaian yang lain. Sebagaimana penjelasan saya Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala. Tsumma liya'khud binasiyatiha, kemudian adalah dia pegang atau dia sentuh ubun-ubunnya dan meminta kepada Allah kebaikan istri dan berlindung dari kejelekan istri. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian yaitu laki-laki menikahi seorang perempuan atau membeli budak yaitu budak perempuan, falakul, maka adalah dia berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikannya, wa khaira ma jabaltaha alaihi, dan kebaikan karakter yang engkau berikan padanya, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan karakter yang engkau berikan kepadanya. Dan ini juga doa semacam ini juga dianjurkan setelah beli kendaraan. Wa idza ishtara ba'iran, dan jika beli unta atau beli yang lainnya, motor, mobil. Fal ya'khud bi dhirwati sanamihi, kalau unta maka pegangilah punuknya. Wal yaqul mithla dhalik, kemudian ucapkanlah doa semisal di atas. Zada fi riyatin, dalam riyat yang lain terdapat tambahan, tsumma liya'khud binasiyatiha, hendaklah dia ambil ubun-ubunnya dan hendaklah dia berdoa dengan doa keberkahan. Nah, itu mukaddimah sebelum dekat yang lebih lanjut. Fahada, maka ini adalah hal yang dianjurkan bagi suami untuk dilakukan ketika dia malam pertama dengan istrinya, qabla al-iqdami, sebelum dia melangkah untuk al-jima' wal-wata'i, melakukan hubungan biologis. Fi hadil adabi, dalam adab ini terdapat faktor yang sangat banyak untuk menyebarkan rasa tenang, menanamkan al-ulfa, kedekatan hati, menanam rasa cinta dalam jiwa istri. Kemudian hal-hal yang berkenaan dengan hubungan biologis. Al-ihtisabu fil wata'i wal jima'i, berharap pahala ketika melakukan hubungan biologis. Fa'idha matawa'adhu, maka ketika si istri sudah sukarela, artinya dia sudah enjoy, sudah nyaman, kemudian dia sukarela pada suaminya, wa makanatuhu min nafsiha, kemudian dia mempersilahkan suaminya untuk menyetubuhinya, maka hendaklah seorang suami berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal tersebut. Dan hendaklah dia sarankan juga istrinya untuk berharap pahala dengan apa yang akan dilakukan, dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Di hubungan suami istri yang kalian lakukan itu nilainya sedekah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Ayati ahaduna syahwatahu, apakah salah satu kami menyalurkan syahwatnya, yaitu syahwat biologisnya, dan dia dapat pahala? Qal, Nabi SAW mengatakan, apa pendapatmu seandainya dia salurkan dalam hal haram, apakah dia tertimpa dosa? Fakadhalika, maka demikian juga jika dia salurkan dalam saluran yang halal, kana lahu ajran, maka bisa menjadi pahala baginya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Ma yajuzu lirajuli, apa yang boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dari istrinya ketika hubungan suami istri. Maka halal bagi seorang laki-laki ketika dia fi jima'i zaujatihi, ketika dia ngumpuli istrinya, dia diperbolehkan dalam tanda kutip menikmati semua tubuh istri. Ila dubur, kecuali dubur wal haidah, dan ketika istri dalam keadaan haid, dan farji ketika istri dalam keadaan haid. Likaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, nisa'ukum harthul lakum, istrimu adalah ladangmu, fa'tu harthakum, maka datangilah ladangmu. Yang penting datangi ladang, dan ladang itu tempat tumbuhnya benih. Artinya al-farju. Anna syi'tum da, bagaimanakah saja kalian mau. Waqat warata fi tafsir hadil ayat, dan terdapat untuk tafsir ayat ini hadis Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma, beliau mengatakan sesungguhnya orang-orang Yahudi berkata kepada kaum muslimin, siapa yang mendatangi istrinya dari arah belakang, tidak dari arah depan, namun dari arah belakang, tapi tetap mendatangi di farjinya, cuma dari arah belakang, ja'a waladu ahwal, maka nanti anaknya akan terlahir dalam keadaan juling. Artinya mereka melarangnya. Maka Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan ayat, nisa'ukum harthu lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Mahalus syahidnya berkenaan dengan ucapan orang Yahudi tadi adalah anna syi'tum. Dari mana saja kalian, atau bagaimana saja kalian sukai. Boleh jadi mendatangi farjinya dari arah depan atau dari arah belakang. Ini bantahan kepada orang Yahudi yang punya mitos yang tidak benar tadi. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, dari arah depan ataupun dari arah belakang, maka nafil farji, selama masuknya itu di farji. Dari Ummu Salamah radhiallahu anha, beliau mengatakan, kanatil ansaru la tujbi wa kanatil muhajirnya tujbi. Ini adalah kemudian kebiasaan penduduk Madinah, orang Ansar, mereka tidak punya kebiasaan al-ijba. Ya, jadi satu bisa kita katakan satu variasi hubungan suami istri. Wa kanatil muhajirina, adapun muhajirin yaitu mereka melakukan, yaitu dalam hal ini adalah penduduk Mekah, mereka melakukan hal itu. Fatazawwaja rajulun minal muhajirina imra'atan minal ansar. Maka ada seorang laki-laki muhajirin menikahi seorang wanita ansar. Maka dia minta istrinya untuk melakukan model hubungan suami istri seperti tadi. Namun wanita ansarnya menolak. Lantas perempuan ansar ini kemudian pada akhirnya mendatangi Ummu Salamah dan menceritakan curhat kepada Ummu Salamah. Falamma, maka tatkala datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita ansar tadi malu, kemudian dia pilih keluar dari rumah Bunda Ummu Salamah. Lantas Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan, melaporkan pada Nabi aduan perempuan ansar ini. Jawaban Nabi, panggillah perempuan tersebut supaya menghadapku. Maka dipanggillah perempuan tersebut lalu untuk menghadap Nabi. Faqala laha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, membacakan ayat nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum an nasyitum. Maka model apapun, variasi apapun hubungan suami istri silahkan, kata Nabi, simaman wahidan, asalkan jalan yang sama yaitu al-farju. Asalkan nanti pada akhirnya hanyalah masuk di farji. Simam artinya as-sabil al-wahid. Simam wahid berarti sabil al-wahid, jalan yang sama. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Umar bin Al-Khattab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Faqal, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, aku binasa. Nabi bertanya, apa yang menyebabkan engkau binasa? Beliau pakai bahasa kinayah, hawaltu rahli al-lailata. Aku mengubah pelana untaku semalam. Artinya beliau melakukan variasi hubungan suami istri yang kemarin-kemarin tidak biasa dilakukan. Al-lailata semalam. Maka Nabi tidak merespon apapun kepada Umar. Maka maka diberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini, nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum an nasyi'tum. Yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqbil wal adbir, silakan dari arah depan atau ke arah belakang, wattaqid dubura, namun jangan dimasukkan ke dubur, wal haidata, dan jangan dimasukkan ke farji manakala istri dalam kondisi haid. Ikrimah bekas budak Ibnu Abbas mengatakan, ya'tiha kaifa syaa. Suami boleh mencumbu istrinya bagaimanakah dia mau. Dan cumbuan tersebut bisa jadi dalam pose berdiri, pose duduk, wa ala kulli halin, ataupun pose-pose yang lainnya. Ya'tiha malam yakun fi duburiha. Jadi dia datangi istrinya dengan model apapun selama tidak di duburnya. Ya, dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Dan kami telah sebutkan riwayat yang sabit yang valid untuk tafsir ayat ini dari salaf di buku kami Daf'ul Bala' bi Tahrimi Ityanil Adbari minan Nisa. Mencegah bencana pengharaman, ini bencana dengan diharamkannya pengharaman mendatangi dubur istri. Bima dengan keterangan yang yurni, sudah mencukupi anil i'adati huna, untuk diulangi di sini. Ya, maka ketika istimta atau kemudian melampiaskan kesenangan biologis, ya, maka sebagaimana laki-laki itu boleh menikmati semua badan istrinya, demikian juga sebaliknya, seorang wanita, seorang istri punya hak yang sama untuk menikmati bagian badan manapun dari suaminya. Ya, kemudian selanjutnya jawazut tajarrud, bolehnya telanjang. Ya, jawazut tajarrud minat thiyab, ya, melepas semua pakaian indal jima ketika melakukan hubungan suami istri. Dan bolehnya suami memandang aurat istrinya, yaitu maaf kemaluan istrinya dan sebaliknya. Diperbolehkan bagi suami istri untuk at-tajarrudu anil thiyabi, untuk telanjang dari seluruh pakaian ketika jima, ketika mereka berduaan. Bahkan boleh bagi masing-masing keduanya memandang aurat pasangannya tun ayya raibin, tanpa ragu sedikit pun. Berdasarkan hadis Muawiyah ibn Haidah radhiallahu anhu, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aurat kami, apa yang kami lakukan darinya dan apa yang boleh kami biarkan. Kalau Nabi katakan, jaga auratmu, yaitu tutupilah auratmu kecuali dengan istrimu dan budak perempuanmu. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang perempuan yang melepas pakaiannya di selain rumah suaminya kecuali dia telah merobek penutup antara dia dengan Allah Ta'ala. Ya, maka ini menunjukkan, mengisyaratkan, kalau perempuan itu di rumah suaminya, dalam artian di tempat aman bersama suaminya, boleh melepas seluruh pakaiannya. Taqla'u thiyabaha. Ini jamak mudhaf, bisa yufidul umum. Ini semua pakaiannya. Itu mahalus syahidnya di situ. Takhla'u thiyabaha, melepas semua pakaiannya. Kemudian wa anha, dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu ember yang sama min janabatin, karena mandinya adalah mandi junub. Maka hadis ini dalil bolehnya melihat aurat pasangannya. Karena ini mandi bareng di ember yang sama karena junub. Maka ini mengisyaratkan bolehnya memandang aurat besar pasangannya. Fadalat adil ahadis, maka hadis-hadis di atas jadi dalil bolehnya membuka aurat salah satu suami istri di hadapan yang lainnya. Demikian juga boleh memandanginya, memandang aurat min ghairi ba'sin, tanpa masalah. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, istadala bi ad-dawudi, dawudi berdalil dengan hadis ini, bolehnya seorang suami memandangi aurat, yaitu kemaluan istrinya dan sebaliknya. Wa yu'ayidu, dan ini dikuatkan oleh ma hadis yang diatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur Sulaiman bin Musa. Beliau ditanya tentang seorang suami memandang farji istrinya. Maka beliau katakan, aku telah tanyakan pada Atta' mengatakan, aku telah tanyakan pada Aisyah. Fadakarat hadal hadisa bimaknahu. Jawaban Aisyah adalah beliau menyebutkan hadis di atas bimaknahu, yang semakna. Wa wa nassun fil mas'alah. Dan ini adalah nas atau dalil tegas dalam masalah ini. Ibnu Qattan Al-Fasi rahimahullah ta'ala di kitabnya An-Nadhar fi Ahkamin Nadhar mengatakan, tidaklah haram bagi salah satu suami istri menampakkan ibda'u syai'in, menampakkan apapun untuk pasangannya min nafsi, dari dirinya. Berdasarkan hadis Bahas Ibn Hakim, Nabi katakan, jagalah auratmu, yaitu tutupilah auratmu kecuali pada suamimu atau budak yang kecuali pada istrimu atau budak yang kau miliki. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Qultu, aku katakan, waqad naqala Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani fil Jami'. Dan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, ini Al-Maliki, beliau ulama besar Malikiyah. Di kitabnya Al-Jami' mengatakan, an Imam Malik anhu qila lahu, dari Imam Malik, ya, bahasanya dikatakan kepada, ditanyakan pada Imam Malik, bolehkah seorang suami menyetubuh istrinya dan tidak ada antara dia dengan istrinya penghalang, yaitu pakaian artinya telanjang bulat. Qal, maka jawaban Imam Malik, na'am, boleh. Kemudian disampaikan pada Imam Malik, banyak orang menganggap itu satu hal yang tidak disukai. Maka jawaban Imam Malik, anggap tidak ada apa yang mereka katakan. Al-ghi ma yatahaddatsuna bihi. Dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha, keduanya mandi dalam keadaan telanjang. Jika mandi dalam keadaan telanjang boleh, maka jima aula lebih utama bitajarudi untuk boleh telanjang. Dan berkenaan dengan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, ya, beliau punya hal yang menarik yang pernah kita sampaikan di pelajaran sebelumnya, kajian kitab sebelumnya, Uqudul Ujain. Biasanya Ibn Abi Zaid ini, meskipun beliau seorang ulama, beliau mendapatkan cobaan berupa istri yang sangat pedas lisannya. Dan beliau sabar dengan rumah tangganya ini dan tidak menceraikan istrinya. Ini, padahal seringkali istrinya ini berkata-kata yang buruk didengar oleh murid-muridnya Ibnu Abi Zaid. Sampai kemudian orang pun bertanya kepada beliau. Ini karena kebangetan lisan istrinya. Ada tamu, bahkan murid-muridnya juga tidak bisa nahan diri. Kenapa tidak diceraikan saja? Ini. Maka beliau mengatakan bahasanya, saya sangka bahasanya di Allah takdirkan untuk berjodoh dengan wanita semacam ini adalah sebagai dampak dari dosa-dosaku. Dampak dari dosa-dosaku. Dan aku khawatir jika aku ceraikan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih jelek lagi. Maka beliau sabar dengan keadaan istrinya. Nah, kisah Ibn Abi Zaid ini dikutip kemarin kita bacakan dari Ahkamul Quran karya Ibn al-Arabi al-Maliki. Qultu waqad warada fil bab, penulis mengatakan telah terdapat dalam bab ini sejumlah hadis yang wahiyah itu dhaif jiddan, yang sangat lemah sekali melarang memandang aurat pasangan. Maka walau wajah tidak ada alasan untuk berdalil dengannya karena sangat lemahnya. Kami telah membicarakan hadis-hadis tersebut secara rinci di kitab penulis yang lain, judulnya Saunus Syari' Al-Hanif. Demikian juga dalam kitab Tahsil Mafata Tahdis Bima Qila La Yasihu Fihil Hadith. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.